بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan kembali penjelasan dari tafsir surat Az-Zalzalah yang telah kita jelaskan bahwa surah yang dipersepsikan antara yang mengatakan Madaniyah dan pendapat mengatakan Makkiyah. Demikian pula ada dua pendapat yang diriwayatkan dari para ulama dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah saat mendekati hari kiamat, yaitu di dunia. Dan telah kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana pada akhir zaman bumi ini memuntahkan isinya, bahkan sampai ada emas dan perak sebesar tiang, namun tidak seorang pun yang berkeinginan untuk mengambilnya. Dan sebagian para ulama juga menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah kejadian pada hari kiamat. Dan ini adalah merupakan urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang pertama, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Wa qala al-insanu ma laha? Dan manusia pun bertanya-tanya dalam perasaan takutnya, ada apa dengan dunia ini? Ada apa dengannya? Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu, yaitu pada yaumul qiyamah, bumi ini akan memberitakan berita-beritanya. Kata al-mufassir hafizahullah ta'ala, yaumul qiyamah tukhbirul ardu bima umila 'alayha min khairin aw syarrin. Pada hari kiamat nanti, bumi ini akan memberitakan apa saja yang diamalkan di atasnya, dari kebaikan atau keburukan. Wa bi anna Allah Subhanahu wa taala amaraha bi an tukhbira bima umira 'alayha. Yaitu pada ayat selanjutnya, bi anna rabbaka awha laha. Bahwasanya Rabbmu Allah Jalla wa Ala yang mewahyukan kepada bumi itu, yang memerintahkan kepada bumi itu. Untuk apa? Untuk mengabarkan apa saja yang diperbuat oleh manusia di atasnya. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna ma akhbaruha, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan akhbaruha di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, pada hari kiamat nanti bumi ini akan memberitakan berbagai kejadian-kejadian yang dilakukan di atasnya, dari kebaikan atau keburukan. Ya. Dia akan memberitakan. Nah, disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala kulli 'abdin au amatin bima amila 'ala dhahriha. Atas setiap hamba laki-laki dan wanita, terhadap apa saja yang pernah diamalkan di dunia, taqulu, maka bumi itu akan memberitakan amila kaza wa kaza, yauma kaza wa kaza, fahadihi akhbaruha. Maka bumi ini akan bercerita, akan bersaksi bahwa si fulan dia melakukan perbuatan ini dan itu pada hari ini dan ini. Jadi ini yang dimaksud dengan akhbaruha. Namun riwayat yang datang dari At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala ini ada kelemahan. Dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Yahya bin Abi Sulaiman. Yahya bin Abi Sulaiman adalah perawi yang dhaif. Namun tanpa hadis ini pun yang zahir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa bumi akan bersaksi, bumi akan berbicara, bumi akan berkata, berarti bumi ini bukan saksi bisu, ma'asyarakatullahi wabarakatuh. Bumi ini akan menjadi saksi yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada yaum kiamah, apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba itu. Naam. Dan sebagian para ulama mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna yawma idzin tuhadditsu afdalaha." Dianjurkan yang memperbanyak tempat-tempat seseorang untuk beribadah. Misalnya dia mengerjakan sholat di tempat ini, ya, kemudian dia pindah lagi agar semakin banyak bumi tersebut yang mempersaksikan tentang kebaikan dan amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba. Nah, bi anna rabbaka awhaha, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan, yang memerintahkan kepada bumi. Ini menunjukkan bahwa pada kejadian-kejadian yaumul qiyamah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang asalnya tidak berbicara bisa berbicara. Sesuatu yang asalnya tidak punya mulut, maka pada hari kiamat akan menjadi saksi. Sesuatu yang pada asalnya tidak mengeluarkan suara, maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan suara pada yaumul qiyamah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa tubuh kita pun ketika mulut ini berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulut itu akan dikunci. Lalu kemudian yang berbicara adalah tubuh-tubuh kita, kulit-kulit kita, tangan dan kaki kita yang akan bersaksi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Demikian pula bumi. Bumi ini akan bersaksi. Nah, di mana saja kita berpijakan, pasti kita tetap berada di atas bumi. Jadi mau kemana, tidak akan ada satu tempat pun yang lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah menumbuhkan sifat muraqabah, diawasi oleh Allah Jalla wa ala atas apa yang kita perbuat, setiap yang kita amalkan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Berarti seorang manusia hendaknya selalu memikirkan tentang apa yang akan dia lakukan sebelum dia berbuat. Maka dia memikirkan terlebih dahulu, ini maslahatnya, ini bermanfaat ya apabila saya melakukannya, ini ibadah enggak ketika saya melakukannya, apakah apa yang saya amalkan ini bernilai thawab pahala dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga seorang muslim hendaknya selalu berusaha menjadikan setiap dari aktivitasnya selalu dibarengi dengan niat yang salihah, dengan niat yang salihah. Bahkan ketika makan, makan yang asal hukumnya mubah, namun apabila seorang menyiapkan bahwa dia makan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan padanya kekuatan untuk beribadah kepada Allah jalla wa'ala, maka itu menjadi ibadah. Bahkan tidur pun, bahkan berbagai gerakan-gerakan kita pun, hendaknya kita berusaha ya, mengamalkannya disertai dengan niat yang salihah. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman, yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yawma idhin, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, yasdurun nasu, yasdur ay yarji'u, kembali. Kembali dari mana? Yasdurun nasu, manusia itu kembali. Kata para ulama tafsir, dari mausiful hisab, dari tempat penghisaban. Ashatan, di mana mereka ketika kembali itu bercerai berai, berpencar-pencar, tidak satu jalur. Ya, tapi berbeda-beda keadaannya. Ada yang mengatakan yang dimaksud ashatan di sini, mereka ketika kembali terpecah menjadi dua jalan. Ada jalan yang sebelah kanan, mereka adalah ashabul yamin yang akan berjalan menuju al-jannah. Ada lagi yang berjalan lewat kiri, dan mereka adalah ashabul shimal, dan mereka berjalan menuju an-nar. Walhamdulillah. Disebutkan dalam tafsir, yawma idzin, pada hari itu, yarji'un nasu an mautil hisab, manusia itu akan kembali dari tempat penghisaban. Setelah dihisab, maka mereka pun kembali dan berpencar-pencar, asnafan mutafarriqin, dan mereka itu tadi berpencar-pencar, tidak satu jalan, tapi mereka berjalan sesuai dengan keadaan amalan yang pernah mereka amalkan ketika di dunia. Liyuriyahumullahu ma 'amilu minal hasanati was-sayyi'at, agar kemudian Allah Jalla wa'ala memperlihatkan kepada mereka apa yang pernah mereka amalkan di dunia dari kebaikan dan keburukan. Wa yujazihim 'alaiha, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya kebaikan dan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal mithqala dzarrah dari kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Kata al-mufassir, faman ya'mal, barang siapa yang beramal mithqala dzarratin, seberat dzarrah, seberat semut. Ya. Dalam tafsir disebutkan, faman ya'mal wazna namlatin, barang siapa yang beramal seberat semut, namlatin saghiratin, seberat semut, ini maksudnya sekecil apapun yang diamalkan oleh seorang hamba dan kebaikan, khairan, yarahu ay yara thawabahu fil akhirah, dia akan melihat pahalanya di akhirat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ai wa man ya'mal, barang siapa yang beramal wazna namlatin saghiratin syarran, seberat semut kecil dari keburukan, kejahatan, syarran yarah, dari kejahatan, maka dia akan melihatnya. Hei, ya ra'iqadahu fil akhirah. Dia akan melihat hukumannya nanti di akhirat. Berarti tidak ada satupun yang tertinggal. Baik buruk sekecil apapun, tidak akan ada satupun yang luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat penghisabannya. Ya. Proses penghisabannya sangat cepat dan sangat teliti. Sampai mithqala dzarratun itu akan tercatat. Tidak ada yang luput. Sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada hamba-Nya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada hamba-Nya. Wa ma ana bighafirin amma ta'malun. Allah itu tidak lalai dari apa yang kalian amalkan. Oleh karena itu berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ahkamu ayatun fil Qur'an, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ayat yang paling muhkam di dalam Al-Qur'an ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Mengapa beliau mengatakan demikian? Sebab dua ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala ini adalah dorongan untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Berbuat kebaikan sekecil apapun. Dorongan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kenapa? Sebab sekecil apapun dari kebaikan yang dilakukan oleh seorang, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Sekecil apapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tattaqun nar walau bi syibbi tamrah, fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah." Takutlah kalian terhadap neraka meskipun dengan sepotong kurma. Kalau kamu tidak mendapatkan sepotong kurma untuk bersedekah, maka ucapkan kalimat yang baik. Fakullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf itu sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kamu menganggap remeh satu pun dari kebaikan sekecil apapun itu. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Itu sedekah. Itu kebaikan. Ya. Dan sekaligus firman Allah Subhanahu wa taala merupakan tahdzir. Jadi ada targhib dan tahdzir. Targhib dorongan dan tahdzir peringatan. Ancaman, tahdzir. Terhadap apa? Terhadap dosa sekecil apapun. Maka hendaknya seorang itu menjauhinya. Sekecil apapun dari perbuatan dosa, akan dia lihat akibatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Barang siapa yang mengamalkan sekecil apapun dari kejahatan, ya Allah, dia akan melihat hasilnya. Maka ini peringatan ma'asyiral rahimakumullah. Ya. Sampai diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan pula Aisyah radhiyallahu taala anha, satu ketika mereka bersedekah dengan beberapa biji anggur. Bukan bijinya ya, buahnya maksudnya. Beberapa butir anggur sedekahkan. Nah, lalu mereka mengatakan fiha mataqiru katsira. Ini banyaknya skolnya. Ya. Bukan seberat semut saja. Jangan dianggap enteng. Satu butir anggur yang kamu sedekahkan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Khaisam rahimahullahu ta'ala, suatu ketika ada seseorang lewat di dekat Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dalam keadaan orang ini membaca firman Allah ini, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maksudnya dia membaca surah Zalzalah dari awal hingga akhir. Begitu sampai pada ayat yang terakhir, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, حَسْبِي قَدْ انْتَهَتِ الْمَوْعِظَةُ. Cukup ini, selesai nasihat ini. Ini nasihat yang terpenting. قَدْ انْتَهَتِ الْمَوْعِظَةُ, sudah selesai. Ini nasihat yang paling inti. Nah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tadabburi firman Allah ini, ikhwan. Ya. Setiap kali kita akan berbuat ingat ayat ini. Manfaat enggak? Sekecil apapun itu, kullu ma'rufin sadaqah, itu pasti akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Jalla wa Ala telah membukakan kepada kita banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Al-imanu biz'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imafatul adha'an al-tariq. Walhaya syu'bah minal iman. Cabang-cabang keimanan itu banyak. Kita bisa melalui yang mana saja yang kita punya kemampuan padanya, amalkan. Alhamdulillah, ma'asyarakat rahimahumullah, kita diberi kemudahan untuk menuntut ilmu. Maka manfaatkan amal saleh dari jalur talabul ilmi. Lalu kita diberi kesempatan untuk mengajarkan ilmu kita kepada yang lain, manfaatkan itu. Itu juga merupakan jalur kebaikan. Ada kesempatan untuk bersedekah. Jangan kita menganggap sedikit sedekah yang kita sedekahkan itu tidak berarti. Sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara para sahabat Aisyah radhiyallahu anha, kadang-kadang beliau bersedekah satu biji kurma. Kadang-kadang beliau bersedekah tiga biji kurma. Nah, karena banyak ada yang itu. Ada seorang ibu-ibu datang membawa dua anaknya. Ya. Lalu dia datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala meminta ada sesuatu yang bisa dimakan. Kelaparan mereka. Aisyah mencari dalam rumahnya, dia tidak mendapatkan makanan kecuali 3 biji kurma. 3 biji kurma, bukan bijinya, kurmanya. Nah, diberikan kepada wanita ini. Diberikan satu, diberikan pada yang satu anaknya, satu lagi diberikan pada yang satunya. Saking laparnya mereka memakan cepat. Belum sempat ibu ini untuk memasukkan miliknya dia ke dalam mulutnya, minta lagi anaknya. Akhirnya dipotong dua lagi diberikan kepada anaknya. Ibunya tidak makan. Aisyah radhiyallahu ta'ala memberikan bermanfaat. Manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan kita melihat ada lorongan untuk berbuat kebaikan, masuk. Kita berusaha untuk mengamalkan. Nah, selama kita mampu. Ya. Dan banyak sekali jalur-jalur kebaikan itu, masyaallah rahmatullah, dan hati-hati dengan keburukan. Jangan kita menganggap remeh dari satu perbuatan kejahatan. Atau kita mengatakan, wah ini hanya dosa kecil. Kalau saya sudah sholat duhur, sudah terhapus dosanya itu. Kan Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'at Ramadhan ila Ramadhan mukafiratan ma bainahum idza ijtanibtil kaba'ir. Ini dosa kecil. Kalau saya sudah sholat duhur, antara sholat duhur sampai sholat asar, sudah selesai diampuni dosa. Ma'asyiral rahimakumullah. Jangan menganggap remeh. Itu akan tercatat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan surah Az-Zalzalah. Insyaallah berikutnya kita masuk ke pembahasan surah Al-Bayyinah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafadhalu fadhilatun.